Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله. Kita akan meneruskan pagi hari ini insyaallah masih di halaman 20 dari Malhudhah, ulasan yang menjelaskan secara ringkas istilah-istilah yang akan digunakan dalam kitab ini. Berlalu bagi kita istilah tentang al-ismun nakiratu, isim nakirah. Begitu pula al-ismul ma'rifatu, isim ma'rifat. Dan ragam dari isim ma'rifat yang meliputi dhamir, kemudian al-alam, isim isyarah, isim mausul, al-mu'arraf bi'al, mudhaf ilal mu'arraf bi'al, kemudian al-munadal maqsud ta'yinuhu. Kita akan teruskan yang ketiga. Perhatikan. At-tanwinu. Tanwin. Apa yang dimaksud dengan tanwin? Nunun sakinatun la tuktabu wa yantiqu biha fi akhiril ismin nakirati wa tursamu dhammataini au fathataini au kasrataini. Salam. Ini pengertian dari tanwin. Tanwin adalah nunun sakinatun, nun yang disukun. Jadi tanwin itu adalah nun yang disukun, la tuktabu, yang tidak ditulis. Jadi nun sukunnya ini ada bunyi nun sukun, namun tidak ditulis nun sukunnya. Dan terucap nun sukun ini pada akhir isim nakirah. Wa yantiqu biha, dan terucap dengan nun sukun fi akhiril ismin nakirati, di akhir isim nakirah. Jadi ketika sudah ada penyebutan isim nakirah, itu sudah tidak boleh bingung karena isim nakirah sudah dijelaskan di nomor 1. Kemarin isim nakirah contoh pertama apa? Rojulun. Rojulun itu di akhir kata ada bunyi nun sukun enggak? Rojulun. Ada nun disukun, ya. Namun ketika dilihat tertulis enggak nun sukunnya? Tidak. Terucap tapi tidak tertulis nun sukunnya. Wa tursamu, dan dituliskan nun sukunnya ini tadi yang terucap dengan dhammatain, dua dhammah. O fathatain atau dua fathah. Au kasrotain atau dua kasroh. Ya, jadi penulisannya itu dengan dua doma, dengan dua fathah atau dua kasroh. Itu yang namanya tanwin. Terucapnya itu nun sukun. Tapi nun sukunnya tidak ditulis. Yang tertulis malah dua doma, dua fathah dan dua kasrah. Mislu, contoh. Ja'a rojulun. Ro'aitu rojulan. Marortu birojulin. Ja'a rojulun. Telah datang rojulun, seorang lelaki. Coba lihat rojul. Itu tertulis dengan apa ya? Dom matain, dua doma. Itu yang tertulis. Namun yang terucap apa? Nun yang disukun. Itu yang namanya tanwin. Paham ya? Ya. Ro'aitu rojulan. Aku melihat seorang lelaki. Rojulan. Yang ditulis apa di situ? Ya? Dua fathah. Itu dalamnya itu. Dua fathah. Rojulan. Dua fathah yang tertulis. Tapi yang terucap apa? Nun yang disukun. Itulah yang namanya tanwin. Marortu birojulin. Aku melewati seorang laki-laki. Kata rojulin yang tertulis apa di situ? Dua kasroh. Ya, rojulin itu ada dua kasroh. Namun yang terdengar apa? Nun yang disukun. Itulah yang namanya tanwin. Nun yang disukun tidak tertulis, tapi itu terucap di akhir isim nakiroh, ditulis dalam bentuk dua doma atau dua fathah atau dua kasrah. Itulah yang namanya tanwin. Bisa difahami? Jelas ini? Taib. Sehingga kalau menulis Muhammadun, itu tidak boleh mim, ha, mim ditasdid, kemudian dal, kemudian nun disukun. Tidak boleh. Nulisnya tidak boleh seperti itu. Paham ya? Oh, kena papan tulis. Awang-awang saja ya. Mim, ha, mim ditasdid, kemudian dal. Muhammadun. Kemudian dalnya didoma, kemudian pakai nun disukun. Itu tidak boleh nulisnya demikian. Paham ya? Tapi nun sukunnya dibuang. Diganti dengan domah dua. Dommatain. Atau dommatan. Muhammadun. Ya, ada nun disukun terdengar. Tapi penulisannya tidak boleh dengan nun yang disukun. Mafhum? Jelas? Itu pengertian dari apa? Tanwin. Taib. Kita masuki yang ketiga. Istilah yang ketiga yang akan diperkenalkan nanti adalah al-ismul mufradu. Isim yang mufrad. Apa itu al-ismul mufradu, isim mufrad? Huwa adalah ma dalla. Apa yang menunjukkan, ma apa-apa yang dalla menunjukkan, ala atas wahidin satu laki-laki, aw wahidatin atau satu perempuan, atau satu yang dihukumi laki-laki atau satu yang dihukumi perempuan. Intinya jumlahnya berapa ya? Satu. Itu namanya isim mufrad, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Mithlu, contoh waladun, seorang anak lelaki. Fatatun, seorang pemudi. Kalau jumlahnya satu, maka namanya al-ismul mufradu. Baik itu mudzakkar laki-laki atau yang dihukumi laki-laki. Yang dihukumi laki-laki apa ya? Kata apa, seperti apa? Kitabun, sebuah kitab. Itu dihukumi mudzakkar. Walaupun tidak punya dzakar. Jelas? Paham ya? Yang dihukumi mu'anas contohnya apa? Saburotun. Papan tulis itu dihukumi mu'anas. Sebuah papan tulis. Walaupun papan tulis tidak punya jenis kelamin, tapi itu dihukumi dengan mu'anas. Plus taib. Jadi kalau menunjukkan satu, namanya isim mufrad. Baik itu satu buat muzakar laki-laki atau yang dihukumi muzakar, atau satu mu'anas perempuan atau yang dihukumi perempuan. Yang penting jumlahnya satu, itu namanya isim mufrad. Harus sekali direkam ya, direkam. Jadi kalau isim mufrad apa tadi jumlahnya satu. Kita masuki yang keempat, kita akan dikenalkan istilah al ismul musanna. Isim musanna. Apa itu isim musanna? Huwa adalah madalla, apa-apa yang menunjukkan alasnaini, atas dua, muzakar atau yang dihukumi muzakar, awisnataini atau dua mu'anas atau yang dihukumi mu'anas, biziyadati dengan menambahkan alifin wa nunin, alif dan nun, au ya'in wa nunin, atau menambahkan ya' dan nun, ilal mufrodi, kepada isim mufrod. Bisa difahami? Ya. Jadi musanna itu kalau jumlahnya berapa? Dua. Ya, baik itu mudakar atau yang dihukumi mudakar, atau dua yang menunjukkan mu'anas atau yang dihukumi mu'anas. Cara kita mengetahui ini isim musanna adalah bentuknya adanya penambahan, adanya ziyadah. Dengan bentuk penambahan alif dan nun pada isim mufrudnya, atau ya dan nun pada isim mufrudnya. Alif dan nun untuk mudahnya kita mengingat, isim mufrud tambah ani, itu saja. Atau ditambah aini. Jadi kalau alif, penambahan alif dan nun pada isim mufradnya, kita ringkas dengan kata ani, biar gampang. Penambahan ya dan nun kita baca dengan aini. Jelas? Ya. Ani fathahnya itu nanti untuk mengharokati huruf terakhir isim mufrad. Aini fathahnya itu nanti untuk mengharokati huruf terakhir isim mufrad. Jelas, Fadil? Nah, sudah ada gambaran? Ya, karena ini gak ada papan tulis, berarti dibayangkan saja. Mislu, kita kasih contoh. Isim mufrad tadi contohnya waladun, seorang anak. Bagaimana kalau kita mau mengatakan dua orang anak? Kalau kita mau mengatakan dua orang anak, berarti ini masuk dalam kategori isim musanna. Sehingga waladun ini tambahkan padanya ani, yaitu alif dan nun tadi, atau aini atau ya dan nun. Lah, anya ini untuk memberikan harokat pada huruf terakhir. Fathahnya itu, ani kan ada fathahnya, itu untuk mengharokati huruf terakhir pada isim mufrad. Sekarang saya tanya, waladun, walad, huruf terakhirnya apa? Huruf terakhirnya apa? Dal, ya kan? Lah, dalnya itu yang nanti di fathah menjadi waladani. Itu artinya dua orang anak. Atau satu lagi apa? Waladaini. Dua orang anak. Bisa difahami? Baik. Fatatun. Seorang pemudi. Bagaimana untuk mengatakan dua orang pemudi menjadi fatatani atau fatataini? Caranya seperti itu. Jadi huruf terakhir di isim mufrad itu di fathah, kemudian kasih alif, kasih nun. Waladani. Nah, begitu. Kan ani kan tadi. Isi huruf terakhir isim mufrad dikasih fathah, tambah ya dan nun. Berarti waladaini. Kan tadi aini. Betul? Baik. Contoh yang lain. Ada kata masjidun. Ya. Sebuah masjid. Masjidun itu satu masjid. Kalau kita mengatakan dua masjid bagaimana ikhwah? Caranya seperti tadi. Tambahkan ani. Jadi masjidun dalnya itu harokat terakhirnya disingkirkan dulu. Kan jadi masjid. Tambahkan ani, nanti fathahnya untuk didalnya menjadi masjidani. Atau tambahkan aini menjadi masjidaini. Itu sudah menjadi isim musanna. Long belum? Ya. Coba saya tes dulu. Siapa yang kira-kira mau dites? Abdur. Tes Abdur. Bahasa Arabnya buku apa? Daftarun. Daftarun itu buku tulis. Sebuah buku tulis. Coba bikin dua buah buku tulis. Jadi apa? Daftaroni. Daftaroini. Toyib ahsan. Itu dua buku tulis. Sekarang contoh yang untuk jenis mu'anas. Contohnya apa selain dari fatatun untuk mu'anas? Tadi yang sudah kita sebutkan. Sabu rotun. Sebuah papan tulis. Gimana kalau mengatakan dua buah papan tulis? Coba Mas Zaki. Saburotani. Saburotaini. Asant. Taib. Semuanya paham ya? Jadi intinya kalau mau bikin dua atau isim musana, isim mufrad, tambahkan padanya ani atau aini. Ani, aini, fathahnya itu untuk harokati huruf terakhir yang ada pada isim mufrad. Baik, kita masuki yang kelima. Al-jam'u, jamak. Jadi kalau satu itu mufrad, dua itu musanna, lebih dari dua namanya jamak. Nah, ini jadi jamak menurut bahasa Arab itu kalau lebih dari dua. Jadi baru dikatakan akeh ya, baru dikatakan banyak kalau lebih dari dua. Ya kalau banyak dikatakan lebih dari satu belum banyak. Ya kalau dikatakan banyak itu kalau sudah lebih dari dua. Baik. Apa itu yang diinginkan dengan jamak? Al-jam'u huwa, jamak adalah madalla, apa-apa yang menunjukkan ala aksara minasnaini awisnataini, lebih banyak dari dua muzakkar atau dua mu'anas. Itu namanya jamak. Jadi yang menunjukkan lebih banyak dari dua atau lebih dari dua muzakkar maupun muannas. Itu baru dikatakan al-jam'u. Misalnya mengatakan tiga orang anak, ini masuk ke dalam kategori apa? Jamak. Kita mau mengatakan lima orang anak, ini kategori jamak, karena lebih dari dua. Wal jam'u salasatu anwa'in, dan jamak itu ada tiga jenis, ada tiga macam. Satu, perhatikan, jam'u mudzakkarin salimun. Jam'u mudzakkarin salimun. Jadi salimun itu mensifati jamak. Jadi kalau dibaca jam'u berarti salimun. Jam'u mudzakkarin salimun. Kalau jam'i berarti mudzakkarin salimin. Kalau jam'a mudzakkarin saliman. Baik. Ini sekedar tambahannya walaupun belum sampaikan. Jelas ikhwah? Baik. Jadi ini sudah kita sampaikan kemarin yang istilah dimakrifatkan, disandarkan kepada makrifat dengan al, itu menjadi makrifat seperti kitabu talibi, tapi kalau kitabu talibin menjadi nakirah. Paham ya? Di sini sama berlaku. Jadi kalau dikatakan jam'ul mudzakkari itu jamak dihukumi makrifat, sehingga as-salimu. Ini faedah yang tambahan ya, biar nanti ya sudah pernah belajar jadi paham. Kalau jam'u mu'annasin berarti salimun. Tapi kalau jam'ul mu'annasi berarti as-salimu. Taib? Ya. Yang belum sampai babnya tidak mengapa. Yang penting kalau seperti ini cara bacanya jam'u mudzakkarin salimun. Apa itu jamak mudzakkar salim? Bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin ilal mufradi. Dengan menambahkan wawu dan nun, atau ya dan nun pada isim mufradnya, itu baru dikatakan jamak mudzakkar salim. Dengan menambahkan wawu dan nun, kita ringkas dengan tambahkan una, aw ya in wa nun, atau tambahkan ya dan nun, kita ringkas dengan ina, ilal mufradi pada isim mufrad. Isim mufradnya ikhwah itu adalah isim mufrad yang muzakkar. Itu syaratnya. Isim mufradnya itu isim mufrad muzakkar. Baru bisa dipikir jamak muzakkar salim. Namun kalau isim mufradnya itu mu'annas, tidak boleh dibikin jamak mudzakkar salim. Bisa difahami? Taib. Ini persyaratan yang harus diingat. Isim mufrad dan isim mufrad tersebut mudzakkar, itu bisa dijamakan dengan jamak mudzakkar salim. Tambahkan una atau ina. Una harokat domahnya ini untuk harokat huruf terakhir isim mufrad. Ina harokat kasrohnya ini untuk mengharokati huruf terakhir isim mufrad. Misal contohnya di sini, muhandisuna, muhandisina. Berarti kalau kita ada contoh muhandisuna, kemudian saya kasih soal, berarti isim mufradnya yang mana ikhwah? Ya kalian ambil una, unanya diambil, dibusak menjadi apa? Muhandisun, seorang insinyur. Muhandisun, seorang insinyur. Kalau kita mau mengatakan banyak sekali insinyur, ya tambahkan una. Muhandisun huruf terakhirnya apa? Sin. Ya. Una, maka harakat dhammahnya di atas sin menjadi muhandisuna. Jelas? Perhatikan contoh yang berikutnya, muhandisina. Kalau saya tanya isim mufradnya apa ikhwah? Ya buang atau ambil inanya. Sisanya jadi apa? Muhandisun. Inanya dibuang kan jadi muhandisun. Berarti jamak mudzakkar salim itu bisa dengan lafaz muhandisuna atau muhandisina. Artinya sama, banyak insinyur. Jadi insinyurnya itu lebih dari dua. Kita katakan muhandisuna atau kita katakan muhandisina. Jelas? Paham? Baik. Kemudian yang perlu kita sampaikan kembali terkait dengan jamak mudzakkar salim, ya, barakallahu fikum, adalah syaratnya harus isim mufrad mudzakkar. Tambahkan una pada isim mufradnya atau ina. Artinya itu sama. Mau pakai yang una atau ina, artinya itu sama. Kemudian kalau ada yang bertanya, kapan penggunaan una dan kapan penggunaan ina, itu nanti ketika sudah sampai babnya. Kalau sudah sampai pembahasannya. Yang jelas, jamak mudzakkar salim, demikian cara untuk membikinnya. Baik. Sekarang saya tanya, muhandisuna, bagaimana cara untuk menjadikan dua? Jelas? Tadi kan saya tanyanya kan bagaimana cara untuk menjadikan satu atau isim mufrad. Kita kan tinggal membuang unanya dan inanya sehingga menjadi muhandisun. Lalu bagaimana kalau mau dibikin dua atau isim musanna? Ya muhandisun ini tadi dari isim mufrad ditambahi ani atau aini menjadi muhandisani, muhandisaini. Sehingga kalau digabung muhandisun, muhandisani, muhandisaini, muhandisuna, muhandisina. Itu sudah isim mufrad, isim musanna, jamak mudzakkar salim. Bisa difahami ikhwah? Yang kedua dari jamak adalah jam'u mu'annasin salimun. Jamak mu'annas salim. Apa itu jamak mu'annas salim? Bi ziyadati alifin wa ta'in ilal mufrodi. Dengan menambahkan alif dan ta pada isim mufradnya. Alif dan ta pada isim mufradnya. Kita ringkas, atun atau atin. Atun atau atin. Misalnya di sini ada insinyur perempuan. Bahasa Arabnya apa? Muhandisatun. Itu satu. Kalau dua, muhandisatani, muhandisataini. Nah, bagaimana kalau banyak? Nah, tinggal tabi'atun atau atin menjadi muhandisatun atau muhandisatin. Itu jamak muannas salim. Untuk jamak muannas salim tidak ada ketentuan harus dari isim muannas. Terus kalau muzakkar salim harus dari isim yang muzakkar. Kalau muannas salim enggak harus. Contohnya seperti hamamun, seekor merpati. Maka ketika dijamakkan ternyata jamaknya adalah memakai jamak muannas salim. Hamamatun, hamamatin. Itu bukti kalau jamak muannas salim tidak ada persyaratan harus dari jenis muannas. Tapi kalau muzakkar harus. Kalau muzakkar itu harus ingat dengan baik. Tip terakhir adalah jamu taksirin. Jamak taksir itu adalah bitaghyiri suratil mufrodi. Jamak taksir adalah bitaghyir dengan perubahan suratil mufrodi, bentuk mufrodnya. Jadi jamak taksir adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Mislu contohnya adalah rijalun. Banyak para lelaki. Aslinya kan rojulun untuk isim mufradnya. Ketika dijamakkan tidak rojuluna tapi rijalun. Rojulun jadi rijalun. Itu kan ada perubahan dari bentuk mufradnya. Maka jamak yang itu berubah dari bentuk mufradnya namanya jamak taksir. Kenapa tadi ada muzakkar salim, ada muannas salim? Dikatakan salim itu karena selamat bentuk mufradnya. Bentuk mufradnya masih terbawa. Sehingga dikatakan selamat bentuk mufradnya. Seperti contoh tadi. Ya, muhandisun itu isim mufrad. Ketika dijamakkan muhandisuna, muhandisnya masih ke bawah. Isim mufradnya masih selamat. Sehingga namanya jamaknya salim. Paham ya? Ya. Atau seperti muhandisatun, jamak muannas salim. Kenapa dikatakan salim, selamat? Ya karena isim mufradnya masih terbawa selamat dari perubahan. Isim mufradnya, huruf-hurufnya masih utuh. Paham ya? Lah sementara jamak taksir itu jamak yang pecah dari isim mufradnya. Jadi isim mufradnya itu pecah. Karena pecah, berubah bentuk. Enggak ke bawah. Utuh. Ada kadang penambahan, kadang ada pengurangan. Seperti rojulun. Pecah. Jadi rijalun. Antara ro, jim, dan lam ada penambahan a, alif. Kan jadi gak utuh itu. Gak gandeng terus. Kalau salim itu kan gandeng terus. Muhandisuna. Lah kan kegandeng terus itu. Muhandisun dijamakan berarti muhandisuna. Huruf-hurufnya kan utuh. Tergandeng. Tapi kalau jamak taksir pecah huruf-hurufnya. Ada yang diselingi, ada yang diselipi. Ya, rojulun jadi rijalun. Jelas? Jadi hurufnya enggak nyambung ro jim lamnya karena ada penambahan alif. Itu yang namanya jamak taksir berubah dari bentuk mufradnya. Bitaghyiri suratil mufradi. Paham ya? Lah bentuk perubahan jamak taksir itu ada yang penambahan huruf, pengurangan huruf, ada yang penambahan dan pengurangan huruf, ada yang bentuknya berubah harakat. Nah, ini masing-masing kita akan pertegas insyaallah pada pertemuan besok pagi bismillah, dan untuk pagi hari ini kita cukupkan dahulu. Allahu ta'ala lamu biswab wa billahi taufiq. Subhanaka Allahumma hamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.